Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd. Masih dalam pembahasan Lum'atul I'tiqad, kita sampai pada sifat yang ke-8 yang terambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-sukhbu. As-sukhbu ya, ini bermakna apa, biasa kita terjemahkan dengan kemurkaan. As-sifat ats-tsaminah as-sukhbu. Apa kita baca dulu ucapan Ibnu Qudamah? Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wa qawluhu taala ittaba'u ma ashabullah, mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. As-sukhtu, berkata Syekh Muhammad bin Salam Al-Taymin rahimahullahu taala, as-sifat ats-tsaminah as-sukhtu, sifat yang ke-8 adalah as-sukhb, yaitu Allah murka, Allah marah. As-sukhb min sifatillah al-thabitati bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Sifat sukhb atau murka juga termasuk dari sifat-sifat Allah yang telah thabit, telah sahih dengan berdasarkan Alkitab, As-Sunnah, dan kesepakatan Salaf As-Salih. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-28, Dhalika bi'annahum, Dhalika bi'annahum muttaba'u ma askhadallah. Yang demikian itu dikarenakan bahwasanya mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah murka. Dalam ayat ini kita bisa lihat ada kalimat ma askhadallaha, yang membuat murka Allah. Artinya Allah menetapkan bahwa dirinya itu memiliki sifat as-sukh. Wa kana min du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika. Al-hadith artinya Iqra ila akhiril hadis. Ini baca kelengkapan hadisnya. Beliau di sini hanya menukilkan. Atau Iqra'il hadis, bacalah hadis tersebut lebih lengkap. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu, dengan sikap maafmu dari hukumanmu. Al-Hadid. Dalam hadis ini kita bisa melihat ada penyebutan asuh min suhtika, aku berlindung dengan ridhamu ya Allah dari suhtmu, yakni kemurkaanmu. Maka hadis ini juga menunjukkan adanya sifat as-sukhtu, yang mana artinya ya sebenarnya kurang lebih murka, marah Cuma untuk marah ada sifat yang lebih khusus, yaitu al-ghadab. Wa ajma' as-salafu 'ala thubuti sukhti lillah fa yajibu itsbatuhu lahu. Dan salaf juga sepakat, jadi dari munculkan adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang telah tetapnya sifat as-sukhtu, yaitu murka bagi Allah. Fayajibu itsbatuhu lahu, maka wajib untuk menetapkan untuk Allah Ta'ala sifat ini berdasarkan tiga landasan tadi: Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan salaf. Min ghairi tahrif, tentunya tanpa tahrif, tanpa merubah-rubah lafadznya atau maknanya. Karena tahrif kadang dari sisi lafadz dirubah, yang kedua dari sisi makna, lafadznya diterima tapi ketika maknanya diartikan dengan arti yang lain, itu juga berarti tahrif, merubah. Wa wala ta'til, tanpa penolakan. Ta'til ini menolak, meniadakan. Wala takyif, tanpa mereka-reka, membayang-bayangkan, menggunakan imajinasi kita tentang bagaimana murkanya Allah. Nah, ini bagaimana keadaan Allah ketika murka, kita bayang-bayangkan. Ini namanya takyif. Wala tamtsil, tanpa menyamakan, yakni dengan makhluk. Bedanya takyif dengan tamtsil, sering kita ulang biar tidak lupa. Kalau takyif, yakni apa yang ada dalam alam pikiran kita saja, tapi tidak ada dalam kenyataannya. Seperti halnya kita membayangkan ada sebuah hewan yang memiliki 1000 kaki, masing-masing dari kakinya memiliki bulu yang tebal dan halus, berwarna-warni, masing-masing dari kakinya ada jari-jarinya, hewan itu bersayap sampai 1000. Nah, ini kita mungkin, kalau dalam pikiran kita, imajinasi kita, mungkin kita membayangkan seperti itu. Tetapi dalam alam kenyataannya kita belum pernah melihat yang seperti itu. Ini hanya ada dalam alam pikiran. Nah, itu takyif. Jadi mengimani tentang sifat murka Allah Ta'ala pun tanpa takyif, tanpa harus kita bayang-bayangkan seperti apa murkanya. Tapi kalau tamtsil, kalau sudah sampai mengatakan seperti marahnya bapak misalkan, nah itu sudah tamtsil, persis seperti itu. Itu namanya tamtsil, berarti ada contohnya langsung. Jadi bedanya tamtsil dengan takyif, kalau takyif tidak memberikan contoh, sekedar membayangkan, mengkhayalkan. Tapi kalau tamtsil sudah pada tingkat mengatakan seperti ini, membawakan contoh. Wa huwa sukhtun haqiqi yaliku billah. Maka sifat as-sukhtu di sini, murka di sini, ya ini sifat yang hakiki. Memang begitu kenyataannya, bukan majaz. Bukan berarti murka tapi maksudnya lain. Nah, karena di sana ada hakiki, ada majazi. Maka sifat as-sukhtu di sini bukan sekedar majaz, bukan sekedar, maksudnya sih bukan marah, cuma Allah menggunakan ibarat atau ungkapan murka. Maksudnya misalkan menyiksa, tapi ungkapannya adalah murka. Namanya majaz kalau seperti itu. Yaliku billah, tetapi tentunya sesuai dengan sifat maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fassarahu ahlut ta'til bil intiqam. Ahlut ta'til, kelompok yang menolak, mereka mentafsirkannya dengan al intiqam, yaitu Allah menyiksa. Jadi diartikan ayat di atas, sesungguhnya itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah menghukum, menjadikan Allah menyiksa. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Maka kita bantah pendapat tersebut dengan apa yang telah lewat pada kaidah keempat. Yaitu yang pertama, bahwasanya itu menyelisihi an-nusus, menyelisihi nas-nas yang ada. Zahir dari nas yang ada. Kemudian yang kedua adalah yakni tidak ada dalil padanya. Kemudian juga menyelisihi tariq as-salaf, jalannya salaf as-salih. Bisa antum buka lagi pada kaidah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah itu. Nah, biar menjadi menempel dalam pikiran kita, sering kita ulang-ulang. Menyelisih zahir nusus, menyelisih jalan salaf, tidak ada dalil padanya. Ini bantahan umum pada ahli ta'til. Pertama, menyelisih zahir nas. Nasnya jelas. Ma askhatallah, apa yang membuat Allah murka. Ini zahirnya. Untuk mengatakan apa yang menyebabkan Allah menghukum, ini kan butuh dalil. Butuh alasan-alasan. Kalau zahirnya, yakni tanpa kita harus berpikir panjang lebar, langsung yang terfikir dalam pikiran kita namanya askhatan, yakni murka, membuat Allah murka. Seperti halnya ketika Allah dikatakan memiliki tangan, yang terfikir adalah ya tangan. Walaupun kita nggak tahu tentang kaifiyah ini, tapi tangan ya tangan. Begitu pula ketika kita membaca ma askhatallah, yang terfikir adalah Allah murka. Walaupun kita juga tidak mengetahui hakikat murkanya seperti apa, kaifiyahnya. Yang kedua, menyelisih jalan salaf. Salaf sepakat bahwa Allah memiliki sifat as-sukhtu, murka. Yang ketiga, mengartikan intiqam, menghukum, itu tidak ada padanya dalil. Nah, seandainya ada padanya dalil, ya tentunya suatu yang harus diterima. Tetapi kembali itu hanya sekedar berdasarkan akal-akal mereka. Karena mereka mengatakan tidak mungkin Allah memiliki sifat murka, tidak mungkin Allah memiliki sifat ghadab. Maka berarti maksudnya Allah menghukum, Allah menyiksa. Wa qawluhu ta'ala, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan sifat berikutnya yang ada dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, karihallahum bi'athahum, Allah benci keberangkatan mereka. Asyarah jelasannya, as-sifatut tasi'ah, sifat yang kesembilan, al-karohah. Al-karohah di sini bisa jadi kepada pelakunya, bisa jadi kepada perbuatannya. Ini Allah benci kepada pelakunya, Allah juga benci kepada perbuatannya. Al-karohatu minallah liman yastahikuha. Allah benci atau kebencian dari Allah itu bagi orang yang memang berhak mendapatkan benci tersebut. Thabidatun bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat ini la sahih berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan salaf. Sunnah ini maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walakin karihallahum bi'athahum, akan tetapi Allah benci berangkatnya mereka. Yani orang-orang munafik, mereka pada enggak berangkat. Nah, tidak berangkatnya itu bukan berarti sesuatu yang merugikan kaum muslimin. Justru tidak berangkatnya itu disebabkan Allah benci kalau mereka itu berangkat. At-Taubah ayat ke 46. Karena berangkatnya munafikin sudah terbukti menyebabkan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Berangkatnya itu bukan berangkat murni ingin membela agama. Berangkatnya dengan misi-misi. Ingin mengadakan perpecahan, ingin mengadakan kegaduhan. Maka justru Allah benci kalau mereka berangkat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha kariha lakum qila wa qala wa kathrata as-su'al wa idha'atal mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benci kepada kalian qila wa qala, yang biasa kita terjemahkan katanya-katanya. Ini qila dikatakan, qala telah berkata. Nah, ya, kurang lebih kalau di kita katanya-katanya. Fulan berkata, ada yang mengatakan, ini qila wa qala. Allah benci kepada kalian perbuatan ini, katanya-katanya. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta di sini mencakup di dalamnya al-israf wa tabdzir. Israf dan tabdzir. Bedanya israf dengan tabdzir, kalau israf yakni menyalurkan pada tempatnya cuma berlebih-lebihan. Itu namanya israf. Nah, tapi kalau tabdzir menyalurkan bukan pada tempatnya. Contoh misalkan seorang berwudu pakai airnya kebanyakan, namanya apa? Israf. Dia menggunakan air pada tempatnya untuk wudu, tapi berlebihan. Gak dikatakan tabdzir, dikatakan israf. Kalau mubadzir atau tabdzir, bukan pada tempatnya. Nah, misalkan makanan enak, daging enak, diberikannya kepada apa? Bukan kepada orang, kepada hewan misalkan. Nah, ini tabdzir, bukan pada tempatnya. Harusnya orang yang makan, hewan yang makan. Nah, maka terjadi pada dua hal ini. Atau contoh yang lain, itu contoh sederhana, misalkan menyalurkan harta untuk membangun rumah maksiat, ini bukan pada tempatnya, disebut tabdzir. Menyia-nyiakan harta tidak mendatangkan pahala, tapi tidak disebut israf, disebut tabdzir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah benci kepada idha'atul mal, membuang-buang harta. Ini apakah sifatnya israf, menyalurkan pada sesuatu yang bermanfaat tetapi berlebihan, ataukah tabdzir, memang menyalurkan bukan pada tempatnya, bukan dalam hal yang bermanfaat. Rawahul Bukhari. Yang bisa kita lihat dari hadis ini, innallaha kariha, sesungguhnya Allah benci. Wa ajma'as salaf 'ala thubuti dzalik, dan salafus saleh mereka sepakat akan kebenaran sifat tersebut. Adanya sifat al-karaha bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan tiga perkara ini, fayajibu itsbatuhu, wajib menetapkannya. Min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Tanpa merubah-rubah maknanya atau lafaznya. Dan merubah-rubah lafaz kadang terjadi dari orang yang jahil, orang yang lupa. Ketika kita membaca Al-Quran, karena hafalan kita tidak mungkin, sering terjadi tahrif. Harusnya baca dhamma, kita baca fathah. Kadang sadar, kadang tidak. Nah, ini namanya tahrif juga. Cuma tahrif yang ma'fu, yang dimaafkan. Karena tidak disengaja, tidak diniati. Nah, wala ta'til, tanpa menolak. Wala takyif, tanpa menanyakan bagaimananya, atau tanpa mereka-reka membayangkan tentang bagaimana ketika Allah itu benci. Wala tamtsil, dan tanpa menyamakan bencinya Allah dengan benci yang ada pada makhluk, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya karahatun haqiqiyah, dan itu merupakan sifat benci yang hakiki. Tidak suka yang sifatnya memang benar seperti itu, bukan majaz. Bukan artinya punya maksud lain. Minallahi taliku bihi. Dari Allah sifat itu datang, memang ada, taliku bihi. Tapi tentunya sesuai dengan sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita katakan Allah itu memiliki sifat tidak suka, benci terhadap sesuatu perkara yang dilakukan oleh hambanya. Tetapi tentunya tidak sama bencinya dengan benci kita. Bencinya adalah sesuai dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fassara ahli at-ta'til al-karaha bil ib'ad. Ahli at-ta'til mereka mentafsirkan karaha dengan ib'ad, menjauhkan. Allah menjauhi. Allah menjauhkan orang tersebut. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Maka kita bantah dengan apa yang lewat pada kaidah yang keempat, yaitu tiga jawaban umum. Yang pertama kita katakan menyelisih zahir nas. Nas yang jelas kariha, karoha itu maknanya tidak suka, tidak senang terhadap sesuatu, atau dengan kata lain benci. Cuma dalam bahasa Arab kalau benci ada lagi al-bughdu, benci. Kalau karoha ini tidak suka terhadap suatu perkara. Kemudian yang kedua, menyelisih jalan salafus saleh. Salafus saleh sepakat adanya sifat karoha. Yang ketiga, penafsiran mereka al-karoha itu al-ib'ad, dijauhkan, itu tidak ada dalilnya. Seandainya ada dalilnya, tentunya kita terima. Tapi masalahnya tidak ada dalil padanya. Tapi kita selesai dari pembahasan sifat-sifat Allah yang berdasarkan ayat, walaupun didukung juga dengan hadis, tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam ayat-ayat-Nya. Maka berikutnya dzikru ba'dhi ahaditsis sifat, penyebutan sebagian hadis-hadis tentang sifat. Kalau sekarang berdasarkan hadis, ini bisa jadi dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, tetapi dalam hadis disebutkan. Qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa minas sunnati qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk atau di antara sunnah, di antara hadis atau dari sunnah tentang penyebutan sifat, yaitu qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan beliau wa minas sunnah min, itu di antara maknanya adalah menunjukkan tab'iyub, menunjukkan sebagian. Artinya dengan ucapan beliau minas sunnah ini, beliau mengisyaratkan masih banyak atau masih ada hadis-hadis yang lain yang tidak disebutkan. Jadi bukan berarti yang disebutkan di sini adalah pembatasan, karena beliau mengatakan wa minas sunnah, dan di antara hadis adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita turun, tabaraka wa ta'ala, pada setiap malam ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Asyarah sifat, penjelasannya as-sifatul asyirah, sifat yang ke-10, an-nuzul, nuzulullahi ila sama ad-dunya, turunnya Allah ke langit dunia, min sifatihi ath-thabitati lahu bis-sunnah, termasuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sahihnya ditetapkan untuk Allah berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis. Jadi tidak ada penyebutan dalam Al-Quran tentang turunnya Allah ke langit dunia. Dan kesepakatan salaf. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang menunjukkan Allah punya sifat an-nuzul, turun. Walaupun sebagian ahli ilmi ada yang membawakan ayat yang isyaratnya ke situ. Nah, sebutkan bahwa Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi beliau berdalil dengan ayat Al-Ityan wal-Maji, bahwa Allah itu datang. Nah, Ityan dan Maji telah kita sebutkan pada kesempatan lewat. Nah, sebagian ulama ada yang membedakan sifat Ityan, sifat Maji, tapi sebenarnya sama, Ityan, Maji ini datang, artinya sama kurang lebih. Ini bisa dikatakan sinonim kata. Nah, sebagian ulama seperti Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi, mereka yang ulama terdahulu, mereka berdalil dengan ayat Al-Ityan wal-Maji tentang turunnya Allah ke langit dunia. Mereka berkata, atau beliau berkata, man kana qadiran ala ayyati yaumal qiyamati li faslil qada fa huwa qadirun ala an yanzila kulla lailatin ila sama'id dunya. Zat yang mampu untuk datang pada hari kiamat kelak untuk menentukan keputusan hukum, hukum di antara manusia, maka dia juga zat yang mampu untuk turun ke langit dunia setiap malam. Nah, tapi tentunya bukan dalil yang sore, bukan dalil yang terang, tapi dibawakan ke situ. Nah, ini kata sebagian ahli ilmi di antara Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, bahwa ada ayat yang menunjukkan Allah turun juga, tapi ayatnya tentang datangnya Allah di hari kiamat kelak. Kalau datang aja mampu, turun juga tentunya mampu. Tapi kalau ditanya tentang dalil secara khusus turunnya Allah ke langit dunia, ya tidak ada penyebutannya. Nah, hanya ada seperti tadi, sebenarnya berkaitan dengan al-maji wa nuzul, tetapi dibawakan kepada masalah al-maji wal ityan, tapi dibawakan kepada masalah nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Rabb kita turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Dan yang disebut malam itu hitungannya adalah dari terbenam matahari sampai terbit matahari, terbit fajar, sampai terbit fajar. Nah, jadi yang disebut dengan malam. Jadi kalau sudah terbit fajar, berarti sudah hilang malamnya, ganti. Jadi sudah waktu fajar dan sudah masuk sobah, masuk waktu pagi. Maka cara menghitungnya, antum lihat terbenam matahari kapan. Taruhlah misalkan jam 6. Nah, kemudian terbit fajar jam 5 misalkan, atau jam 4. Berarti berapa jam itu? Satu malamnya 10 jam. Nah, 10 jam tinggal bagi 3. Artinya jam 9 lewat 20 menitan itu sudah sepertiga malam pertama selesai. Masuk sepertiga malam kedua. Tambah lagi 3 jam. Berarti jam berapa? Jam 1 ya. Nah, jam 1 lewat 40 menit. Nah, ini sudah selesai sepertiga malam kedua, masuk sepertiga malam terakhir. Jam 1 lewat 40 menit. Nah, itu cara menghitungnya. Nah, kalau dikatakan tengah malam, jangan anda kira jam 12 malam, man. Sebenarnya kadang jam 11 sudah tengah malam. Jam 11 sudah tengah malam. Kita karena terbiasa pertengahannya jam 12, jadi seolah jam 12 tengah malam. Kalau bisa jadi itu sudah masuk ke pertiga malam kedua, sudah lama. Nah, berdasarkan lama malamnya tentunya, karena yang disebut malam dalam lughah al-Arabiyah adalah yakni min ba'di ghurubi syams ila thulu' al-fajr. Setelah terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Fajar di sini adalah yang dimaksud fajar adzan. Fajar shadiq. Fayaqulu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan untuknya. Al-Hadith muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang kita lihat dalam hadis ini, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia. Wa ajma'a salaf 'ala thubuti nuzul lillahi, dan salaf sepakat tentang turunnya Allah, tentang sahihnya, telah tetapnya sifat turun bagi Allah. Fayajibu itsbatuhu lahu, maka berdasarkan dua perkara ini, hadis dan kesepakatan salaf, wajib untuk menetapkan sifat turun bagi Allah ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Min ghairi tahrif, tanpa harus mentahrif, tanpa harus merubah-rubah makna atau lafaz. Wala ta'til, tanpa harus menolak. Wala tadyif, tanpa harus mereka-reka menanyakan kaifiyahnya. Wala tamtsil, tanpa harus menyamakan dengan makhluk. Nah, ini sifat turunnya. Kita katakan Allah turun, tapi turunnya seperti apa? Wallahu a'lam. Dan juga tidak perlu kita misalkan jam 3 malam malam ini berarti Allah turun ke langit dunia kita. Terus di Amerika jam berapa sekarang? Berarti nanti jam 3 malamnya beda lagi, ya, turun lagi. Gimana ini? Nah, kita katakan tanpa tadyif. Pokoknya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Tidak perlu kita katakan masa jam di sini lagi turun, nanti jam berapa lagi katanya turun lagi. Nah, kan waktunya beda-beda. Nah, tidak perlu kita berpikir ke arah situ. Kita katakan Allah mampu. Pokoknya kalau di satu tempat itu sepertiga malam terakhir, masuk dalam hadis ini bahwa Allah turun ke langit dunia. Wa huwa nuzul haqiqi yaliku billah, dan sifat turun Allah adalah hakiki. Ini bukan majazi, bukan punya makna lain. Yaliku billah, yang tentunya sesuai dengan sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fassarahu ahli ta'til binuzuli amri, dan ahli ta'til mentafsirkan bahwa turun di sini maksudnya adalah turun perintahnya atau urusannya. Nah, lebih tepat urusannya, turun urusannya, karena amr itu ada dua, ada maknanya sya'n, urusan, ada maknanya perintah. Kalau sya'n al-amr, jamaknya al-umur. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah lah dikembalikan segala urusan, syu'un. Tapi kalau amr bermakna perintah, jamaknya adalah al-awamir, perintah-perintah. Maka kata mereka di sini, nuzul amri, turun perintahnya. Ini ada mudhaf ilaih yang dibuang. Yanzilu rabbuna. Maksudnya, yanzilu amru rabbina ila as-sama'id dunya. Au rahmati, atau turun rahmatnya. Au malakun min malaikati, atau turun malaikat dari malaikat-malaikatnya. Ini bukan Allah, tetapi malaikatnya. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Maka kita bantah dengan apa yang lewat pada kaidah keempat. Khilaf zahir an-nusus, menyelisih zahir nas. Nasnya jelas yanzilu rabbuna, kok diartikan yanzilu amru rabbina. Ini berarti sudah takwil kan? Kalau zahirnya yanzilu rabbuna, ini yang langsung terfikir dalam bayangan kita. Kalau kita mengatakan yanzilu amr, amr turun, berarti yang terpikir apa? Amr turun gitu. Nah, gak perlu kita mengatakan maksudnya yang turun adalah ini dan itu. Kalau itu mesti ada ada petunjuknya. Misalkan yanzilu amiruna, maka bisa jadi maksudnya adalah turun perintahnya, turun urusannya. Tetapi di sini ketika dikatakan yanzilu rabbuna, yang terfikir langsung dalam benak kita adalah turun rabb kita. Maka kita mengimani seperti dikatakan, seperti mengimaninya para nenek-nenek yang mereka mengimani atau membaca Al-Quran. Nah, maksudnya nenek-nenek yang tidak terpelajar, nenek-nenek yang di kampung-kampung. Ketika membaca yanzilu rabbuna, gak akan mereka mengatakan yanzilu rabbuna ay, maksudnya akan berpikir seperti itu. Atau anak-anak kecil, mereka membaca dan percaya saja. Nah, cara mengimani salaf adalah seperti itu. Tidak berusaha untuk berdalam-dalam dalam masalah tersebut. Yang kedua, menyelisih tariq as-salaf, menyelisih jalan salafus saleh. Salafus saleh sepakat Allah turun ke langit dunia. Yang ketiga, yaitu tidak ada dalil untuk mengartikan yang turun adalah urusannya, rahmatnya, ataupun malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi wajhin rabi', dan ada jawaban yang keempat. Annal amra wa nahwahu la yumkinu an yakula man yad'uni fa astajiba lahu. Bahwa al-amr, urusan Allah ataupun rahmat Allah, enggak mungkin dia akan berkata siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Kalau seperti itu jadinya ada tandingan Allah ya. Turun rahmat Allah, rahmatnya bilang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan. Jadi lafaz ini mesti yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena lafaznya aku, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Nah, karena Nabi berceritanya dengan lafaz langsung Allah. Yang tidak mungkin kita katakan maksudnya adalah urusannya atau malaikatnya atau rahmatnya. Begitu pula bisa kita katakan bahwa kalau dikatakan yang turun adalah urusan Allah, urusan Allah turun pada setiap waktu. Nah, ini tidak dibatasi. Bukan berarti terus urusan Allah itu turunnya pada sepertiga malam terakhir saja. Kalau lain waktu kosong, nggak ada urusan Allah, nggak ada perintah, nggak ada larangan, nggak ada macam-macam. Justru urusan Allah turun setiap saat. Nah, Allah mengatur dunia ini. Nah, kalau dikatakan yang turun adalah urusannya, maka tidak pas kalau dikatakan hanya di sepertiga malam terakhir. Begitu pula kalau yang dimaksud turun malaikat. Malaikat turunnya kapan? Ada malaikat malam, ada malaikat siang kan? Ganti-ganti, ganti tugas. Nah, kalau dikatakan yang turun malaikat, oh, malaikat bukan sepertiga malam terakhir saja. Ada waktu-waktu khusus juga malaikat. Mereka naik dan turun. Maka dengan itu tidak mungkin kita katakan yang turun adalah amruhu atau rahmatuhu atau malakuhu, malaikatnya. As-sifatul hadiyah al-ashrah, atau ucapan Ibnu Qudamah dulu. Wa qawluhu ya'jabu rabbuka minasyab laisat lahu sobwah. Rabbmu heran kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sobwah. Sobwah artinya al-mail ila al-hawa, kecondongan kepada hawa, hawa nafsu. Rabbmu merasa heran pada seorang pemuda yang enggak condong kepada hawa nafsu. Nah, ini kalau orang tua tekun di masjid kan wajar gitu ya. Memang sudah waktunya. Justru kalau ada orang tua yang masih banyak neka-nekonya, malah jadi bahan perhatian. Udah tua masih neka-neko gitu. Tapi kalau anak muda banyak neka-nekonya, ya justru masih wajar karena memang bawaannya. Tapi kalau ada anak muda yang masya Allah saleh, taat kepada Allah, maka dalam hadis ini dikatakan Allah sampai merasa heran. Minasyab laisat lahu sobwah, pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsu. Al-sifatul hadi asyrata al-ajab. Al-ajab min sifatillah al-thabitati lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Sifat heran termasuk dari sifat-sifat Allah yang telah tetap untuknya berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bal ajibta wa yaskharun, dalam surat As-Saffat ayat ke 120, ayat ke 12. Ala qira'ah dhammita, tapi mengikuti bacaan dengan didomahkan ta-nya. Nah, ada perbedaan di sini, qira'a biha Hamzah wal Kasai. Itu yang membaca dengan bacaan dengan domah lah Hamzah dan Al Kasai. Bal ajibtu wa yaskharun, dan aku heran. Kalimat bal ajibtu. Bal ajibtu, justru aku heran. Kalau bal ajibta, justru engkau heran. Nah, ini berdasarkan Al-Quran tetapi mengikuti bacaan bal ajibtu, dinisbatkan kepada Allah. Dan justru aku heran. Nah, makanya Allah alam sob di sini Ibnu Qudamah masukkannya kepada sifat-sifat yang sahihnya keberadaannya berdasarkan hadis, karena berdasarkan Al-Quran pun pada sebagian riwayat, bukan langsung yang masyhurnya atau yang memang sering dibaca. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana juga punya faedah. Dzakara Ibnu Jarir rahimahullahu taala fi tafsir hadhil ayah, tentang tafsir ayat ini, qala, beliau berkata, ikhtalafa al-qurra fi qira'ati dzalik, para ahli qira'ah, para qari, yakni ulama qira'ah, mereka berbeda pendapat tentang bacaan apakah ajibtu atau ajibta. Qara'at 'ammatu qurra'il Kufah bal ajibtu wa yaskharun, kebanyakan ahli Kufah mereka membaca dengan bal ajibtu wa yaskharun bidomitta, dengan didomahkan ta'nya. Wa qara'at 'ammatu qurra'il Madinah, adapun kebanyakan dari para qari Madinah mereka membaca begitu pula Al-Basrah, begitu pula Al-Basrah, wa ba'di qurra'il Kufah, dan sebagian para qari Kufah mereka membaca bal ajibta bi fathit ta. Al ajab ini termasuk dari sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, masyiah Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan sifat fi'liyah, beda dengan sifat dzat. Kalau sifat dzat, yakni sifat yang memang la yazal wa lam yazal, atau lam yazal wa la yazal, dari dulu dan seterusnya Allah punya sifat tersebut, namanya sifat dzat. Misalkan Allah punya sifat ilmu. Dari zaman azali, zaman dahulu yang kita tidak tahu permulaannya, tidak ada permulaan, bukan kita tidak tahu. Zaman azali, zaman yang tidak ada permulaannya, sampai abadi, zaman yang tidak ada penghabisannya. Tetap Allah Ta'ala punya sifat berilmu, namanya sifat zat. Jadi kalau sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Ini ketika Allah menghendaki dirinya heran, maka Allah heran. Nah, ini bukan sifat yang terus begitu. Beda dengan ilmu, ilmu memang sifat yang terus. Allah itu berilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka minasyab laisat lahu sabwah. Rabbmu heran dari seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah, yakni al-mail ila al-hawa, kecondongan kepada hawa nafsu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa huwa fil musnad, yaitu dalam musnad beliau. An Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir, marfu'an, marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf. Kalau sampai kepada Allah namanya hadis qudsi. Wa fihi Ibnu Lahi'ah. Padanya ada Ibnu Lahi'ah. Yani beliau mengisyaratkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengisyaratkan adanya kedhaifan pada hadis ini. Maka hadis ini memang adalah hadis yang lemah. Bahkan Syekh Albani juga mendhaifkan dalam Al-Dhaifah beliau. Nah, dan juga seperti yang disebutkan oleh pentahlik kitab ini yang anda pegang, Ashraf bin Abdul Maqsud ibni Abdul Rahim, beliau juga mengatakan, Nakal al-Hafidh al-Sakhawi fi al-Maqasid al-Hasanah tad'if al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani lahu fi fatawihi min ajli Abdillah ibn Lahi'ah. Al-Hafidh al-Sakhawi dalam kitabnya al-Maqasid al-Hasanah juga menukilkan pendhaifan hadith ini oleh al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani pada fatwa-fatwa beliau dengan sebab adanya Abdullah ibn Lahi'ah. Dan illatnya, penyakit hadisnya, penyakit sanadnya adalah rawi yang bernama Abdullah ibn Lahi'ah. Akan tetapi kalaupun hadis ini dhaif, mencukupi kita hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, riwayat Abu Hurairah tentang masalah seorang sahabat yang atau seorang tuan rumah yang menjamu tamunya. Nabi menyebutkan, laqad ajiballahu azza wa jalla, Allah merasa heran, sungguh Allah telah merasa heran, azza wa jalla, aw dhahika, atau Allah marah atau Allah tertawa, min fulan wa fulana. Allah heran kepada siapa? Terhadap fulan wa fulana, terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini yang dia menjamu tamunya dalam keadaan dia sendiri sebenarnya butuh, tapi dia lebih mengutamakan tamunya. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain dibandingkan diri-diri mereka sendiri, padahal mereka punya khasasah, punya kebutuhan terhadap hal tersebut. Yang disebutkan dalam hadis tersebut, Allah disifati oleh Rasulullah, laqad ajiballah, Allah heran. Ini riwayatnya Bukhari. Maka lebih tepat berdasarkan hadis ini dibandingkan hadis ya ajabu rabbuka minasyab laisat lahu sabwah. Karena di dalamnya ada Abdullah ibnu Lahiya. Wa ajma' as-salaf 'ala thubutil 'ajab lillahi. Maka salaf mereka sepakat tentang telah tetapnya, telah sahihnya sifat ajab, sifat heran bagi Allah. Fa yajibu itsbatuhu lahu, maka wajib kita untuk menetapkannya untuk Allah min ghairi tahrif, tanpa harus merubah-rubah lafadznya atau maknanya. Wa la ta'til, tanpa harus menolak. Wala takif, tanpa harus mereka-reka mengkhayalkan bagaimana herannya Allah Subhanahu wa taala. Laqad ajib Allah. Allah heran kepada fulan dan fulana, lalu dibayangkan. Herannya kayak apa ya kira-kira? Ini namanya tahrif. Ya namanya takif. Atau kalau misalkan herannya seperti kita heran, ya namanya tamtsil. Nah, tanpa itu semua. Wa huwa ajabun haqiqi yaliqu billah, dan tentunya heran yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fassarahu ahlu ta'til, ahlu ta'til telah mentafsirkan bil mujazah. Ini heran maksudnya Allah akan membalas. Ada satu perbuatan, akhirnya Allah memberikan balasan. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Maka kita bantah mereka sesuai dengan apa yang telah lewat pada kaidah yang keempat. Menyelisih zahir nusus, zahir nas, kemudian menyelisihi tariqus salaf, kemudian yang ketiga tidak ada dalil, dimanakan seperti itu. Wal ajabu naw'an, ajab itu ada dua macam. Ihdahuma, yang pertama atau salah satu di antara dua itu, an yakuna sadiran an khafa'il asbab 'ala al muta'ajjab fa yandahishu lahu. Nah, atau wa yata'ajjabu minhu. Yang pertama munculnya dari karena tidak tahu sebab-sebabnya, khafa, tersembunyi sebab-sebabnya. Alal muta'ajjab, terhadap sesuatu yang dia merasa heran padanya. Ini juga disebut ajab, heran. Heran terhadap suatu perkara karena enggak tahu sebabnya apa. Nah, seperti misalkan yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir, misalkan kaleng kosong tiba-tiba berisi banyak makanan. Kita merasa heran, kan? Dari mana makanannya? Nah, karena kita enggak tahu, tiba-tiba kok ada. Ditutup jadinya ada, tadinya kosong. Diperlihatkan kepada kita, kosong, tutup, buka lagi sudah ada. Ini namanya heran. Tapi herannya apa? Tidak tahu sebabnya. Fayanbahishu lahu, maka jadinya menimbulkan perasaan tertarik kepadanya. Ya, perasaan heran kepadanya, merasa takjub. Wa yasta'zimuhu, dan mengagungkannya, menganggap sesuatu yang hebat. Wa yata'ajjabu minhu, dan rasa heran darinya. Wa hadzan naw' mustahilun 'ala Allah, yang semacam ini mustahil bagi Allah. Allah heran tapi dengan sebab karena enggak tahu. Ada satu perbuatan, nah Allah heran, maknanya Allah juga baru tahu kok ada yang seperti ini, sehingga sampai Allah heran. Ini mustahil bagi Allah. Lianna Allah la yakhfa 'alaihi syai', Allah tidak tersembunyi segala sesuatu. Nah, apa ayatnya? Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', sesungguhnya Allah tidak tersembunyi bagi sesuatu apapun di bumi maupun di langit. Adzan yang kedua, an yakuna sababu khurujus syai' atau khurujus syai', sebabnya adalah keluarnya sesuatu, an-nadhairihi, dari yang semisal-semisal dengannya. Ada suatu perkara ada yang sama dengan itu, tetapi yang ini lain, keluar dari sesuatu yang sama dengan perkara tersebut, yaitu dengan yang semisal dengan dia. Au amma yanbaghi, atau yang seharusnya seperti itu. Ini keluar dari yang seharusnya. An yakuna alaihi ma'ilmil muta'ajjab, tetapi bersama Allah mengetahui yang Allah heran padanya tersebut. Allah tahu. Fahadha huwa athabitu lillahi ta'ala, yang seperti ini suatu yang telah sabit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi tentang tamu yang Allah disebutkan heran, ya sebenarnya Allah sudah tahu. Sesuai dengan ilmu Allah, Allah tahu yang akan terjadi, Allah tahu apa yang sudah terjadi, Allah tahu yang sedang terjadi. Ini Allah sudah tahu, fulan ini sampai memberikan makanannya kepada tamunya padahal dia tidak memiliki apa-apa. Nah, tetapi hal ini keluar dari kebiasaan manusia pada umumnya. Pada umumnya biasanya kan kalau gak ada apa-apa dan di makanan terbatas, dia akan mengatakan afwan, anak saya saja belum makan, kan gitu ya. Ini dia malah mengutamakan tamunya. Anak-anaknya berusaha malah ditenangkan biar tamunya makan. Nah, yang seperti ini berarti keluar dari kebiasaan pada umumnya. Lalu dikatakan Allah heran padanya. Nah, yang seperti ini terjadi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dikatakan Allah gak tahu sebab-sebabnya, nah, sehingga akhirnya Allah merasa takjub, merasa heran, ini tidak bisa ditetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yakfi lahuna, insyaallah ta'ala kita sambung pada kesempatan berikutnya. Masih membahas tentang sifat-sifat yang sahih berdasarkan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya satu lagi tapi cukuplah insyaallah. Ilahuna, barangkali ada yang perlu ditanyakan dari pembahasan yang tadi kita sebutkan. Itu perbedaannya sifat wudu terus buka itu sinonim-sinonim. Allah Al-Sawab, ini jelas perlu lihat lagi di kamus ya, apa beda makna as-sukhat dengan al-ghadab. Cuma kalau dari artinya bersama, sukhatnya marah, dengan orang biasanya mengartikan murka. Kemudian ghadab juga artinya marah juga. Nah, Allah alam sawab, perlu dipastikan pada pemanaannya secara kamus bahasa, apakah ada beda ataukah sama persis. Allah alam sawab. Tapi kalau dari penyebutan atau pembedaan para ulama antara ghadab dengan sukut, mestinya punya makna yang lain, mestinya begitu. Karena sampai al-maji dengan al-idyan saja yang dikatakan sinonimnya, tetapi ada sebagian ulama yang membedakan. Ini menyebutkan masing-masing sifat al-maji, sifat al-idyan. Allah alam. Ya tentunya caranya dengan belajar lebih lama lagi. Nah, intinya itu. Ini dalam kitab ini yang kita pelajari sebenarnya termasuk kitab yang masih untuk para pemula gitu. Jadi yang lebih ditekankan mengenalkan, kemudian menyebutkan dalil-dalilnya, adapun berpanjang lebar maka tidak dilakukan oleh baik penulisnya maupun pensyarahnya, Syaikh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Penulisnya bahkan Ibnu Qudamah kadang menyebutkan ayatnya betul-betul potongan ayat. Misalkan kayak tadi sifat karoha, dia hanya mengatakan wa qawluhu ta'ala karihallahu bi'athahum, Allah benci keberangkatan mereka. Allah tidak suka berangkatnya mereka. Padahal kalau mau lengkap ya minimal kan walakin karihallahu mi'atahum. Ini betul-betul ringkas banget gitu. Nah, seperti pada sebelumnya sifat mana yang diberikan komentar oleh apa? Nah, ayat wajh rabbika tentang sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Qudamah menyebutkannya singkat saja, tidak lengkap, padahal kalau disebutkan lengkap itu lebih baik lagi. Artinya memang buku ini diperuntukkan untuk para pemula. Namanya pemula, lebih banyak pengenalan-pengenalan. Cuma bedanya ini kita yang disusun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yakni mengenalkan kepada umat berdasarkan landasannya langsung. Nah, seperti itu. Adapun kalau kita ingin lebih mendalam, yakni apa faedahnya, apa hikmahnya, ya, tentunya akan lebih dibahas pada kitab-kitab yang lebih tebal lagi. Nah, tentang misalkan Allah marah, ya tentunya dari sifat Allah marah itu kita berhati-hati dari sifat marah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita itu takut akan marahnya Allah takut akan marahnya orang tua kita karena kita melakukan hal yang tidak disukai oleh orang tua kita. Nah, kalau kita tahu Allah itu marah, punya sifat marah, tentunya kita lebih takut lagi kepada Allah taala. Kenapa? Kalau orang tua kita mengawasi kita dengan keadaan terbatas. Kalau kita di rumah, kalau kita lagi kuliah seperti ini, mana tahu orang tua yang kita lakukan, ya? Nah, sedangkan Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Semuanya Allah itu mengawasi kepada kalian. Dimanapun kalian berada, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita tahu Allah punya sifat marah, faedahnya ya kita berhati-hati jangan sampai Allah marah. Nah, walaupun kita di ruangan tersendiri, di kamar tersendiri, gak ada siapa-siapa, orang tua juga gak tahu, tetap kita takut kepada Allah Ta'ala karena Allah punya sifat marah. Ini di antara faedah-faedahnya. Cuma yaitu karena kita ini untuk pemula, maka beliau juga meninggalkan pembahasan semacam itu. Tapi dalam kitab yang lainnya Syaikh ini memberikan pembahasan seperti itu. Yani faedah-faedah tatbiknya, prakteknya itu. Kita tahu sifat ini berarti prakteknya bagaimana? Diingatkan. Wallahu a'lam bissawab. Yang pertama, bagaimana menghadapi saudara yang menyimpang dalam masalah ini, tidak mempan setelah diberitahu atau dijelaskan. Empat kaidah ini tanpa tahrif, tentunya maksudnya itu ya, tanpa tahrif, tanpa ta'atil, tanpa takyif, tanpa tamthil. Hal muhim dalam masalah seperti ini kita banyak berhati-hatinya. Apalagi saudara kita sendiri, ya ini kesempatan untuk kita berdakwah kepadanya. Karena kalau orang lain, ya tentunya perlu pendekatan dulu, perlu kenalan dulu gitu kan. Jadi kalau saudara kan, dia sudah mau menerima ucapan kita. Ya namanya orang didakwahi, itu perlu waktu juga. Nah, ini perbanyak husnudzonnya. Tapi kalau kita sudah menyangka bahwa memang itulah keyakinan dia, itulah apa yang menjadi kaidah-kaidah dia, maka minimal kita tidak akrab-akraban dengan saudara kita tersebut. Khawatir terpengaruh kitanya. Bukannya kita mendakwahi dia, justru kita nanti ke bawah. Nah, tapi pada asalnya yang namanya saudara lebih kita berikan perhatian khusus. Namanya saudara, ya tentu dia akan menerima ucapan-ucapan kita. Mungkin baru sekali kita kasih tahu mungkin. Dan Nana punya persangkaan demikian, sudah diberitahu tapi belum mempan. Ya mungkin baru sekali mungkin. Dia baru mengenal, baru dengar istilah tahrif, ta'til. Maka perlu dicoba cara-cara yang lain. Tapi pun kalau misalkan tadi ternyata dia masih seperti itu, ngotot dengan pendapatnya, ya minimal kita tidak dekat-dekatan dengan dia. Khawatir kita kebawa dalam masalah tersebut. Karena ini masalah termasuk masalah besar. Kemudian yang kedua, apakah ada sifat dzatiyah sekaligus fi'liyah? Ada sifat dzatiyah tapi fi'liyah, yaitu sifat kalam. Sifat kalam disebut sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Ini Allah itu punya sifat berbicara dari dahulu sampai seterusnya. Lam yazal wa la yazal. Tetapi tentang masing-masing bicaranya Allah, ini masing-masing kalamnya, itu terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Ketika terjadi suatu kejadian, Allah berfirman, turun ayat kepada Rasul. Nah, tetapi sifat kalamnya ini bukan berarti Allah baru bisa berbicara waktu itu, bukan. Memang Allah punya sifat berbicara. Tetapi ketika kapan Allah berbicara? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat kalam dikatakan sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Dari sisi Allah memiliki sifat tersebut memang dari dahulu dan seterusnya, maka dia disebut sifat dzatiyah. Dari sisi Allah berbicara yang sesuai dengan kehendak Allah, yakni masing-masing pembicaranya tersebut itu sesuai dengan kapan Allah menghendakinya, maka itu disebut dengan sifat fi'liyah. Yang ketiga, apakah dua kata yang saling bersinonim sudah pasti ada perbedaannya? Ya, secara umum dalam bahasa Arab seperti itu, secara umum. Nah, ya ini kalau ada perbedaan jumlah huruf, itu sudah mesti ada perbedaan maknanya. Karena bahasa Arab itu termasuk bahasa yang tinggi peradabannya. Ini bukan bahasa yang asal-asalan gitu. Mesti ada makna-maknanya. Bahasa itu dikatakan tinggi peradabannya atau nilainya tinggi kalau semakin banyak kosakatanya, semakin banyak aturan-aturan, namanya tinggi bahasa, tingkat nilainya. Nah, kalau bahasa misalkan kalimatnya sederhana-sederhana, gampang dipelajari, ya biasanya disebut bahasa, ya bahasa gampang gitu. Bukan bahasa yang nilainya tinggi. Nah, dalam bahasa Arab tinggi nilainya. Perbuatan ini ada kosakatanya, perbuatan itu ada kosakatanya, terus banyak sekali. Sehingga kalau ada dua kata yang beda huruf, ini juga sudah mengisyaratkan mestinya ada perbedaan juga, walaupun perbedaan tipis. Contoh misalkan sin dengan saufa lah dalam nahwu. Sin dengan saufa kan artinya tanfis, ada jeda waktu nanti. Tapi kalau sin nantinya itu sebentar. Sa'aqra, saya akan membaca. Artinya setelah dia ngomong, saat kemudian dia mulai membaca. Namanya sa'aqra. Tapi kalau saufa nantinya lama. Saufa aqra, mungkin seminggu lagi, mungkin 3 hari lagi. Yang jelas ada niatan membaca. Nah, dari mana kok beda? Sin cuma satu huruf, saufa 3 huruf. Nah, 3 huruf berarti jedanya juga lebih panjang. Nah, demikian disebutkan oleh ahli bahasa. Kenapa saufa itu lebih panjang? Ya, hurufnya juga 3. Kalau sin hurufnya cuma 1. Nah, itulah bahasa Arab itu bahasa yang tinggi nilainya. Nah, ini bukan berarti saufa jaraknya sedikit, sinnya panjang. Jadi enggak nyambung gitu loh. Kok sin yang 1 huruf tapi jedanya panjang, saufa yang 3 huruf jedanya pendek. Nyata sampai jumlah hurufnya pun ada maknanya. Nah, ya walaupun itu berdasarkan penjelasan ahlul ilmi, tapi ya itulah bisa kita saksikan. Kalau kita perhatikan memang seperti itu. Ketambahan huruf akhirnya punya makna lain. Ya kita katakan dua kata yang saling bersinonim secara umum ada perbedaan. Walaupun untuk pemastiannya ya kembali kepada kamus bahasa. Apakah memang persis maknanya ataukah tidak? Ini semuanya kembali kepada kamus bahasa tentunya. Karena secara umum ya mesti ada perbedaan. Kalau sudah beda huruf, beda jumlah huruf, itu sudah mestinya ada perbedaan. Apakah perbedaan tipis ataukah perbedaan yang banyak? Wallahu a'lam bissawab. Ini dalam bahasa Arab ya tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia ya lain lagi nanti. Insyaallah cukup ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.